Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Qiraatul hadith lil ikhwah wal ashab tadrib du'a. Dalam hadith yang kemarin, yakni hadith Abdullah ibn Umar, disebutkan tiga tempat dalam mengangkat tangan dalam salat. Ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Kita lanjutkan. Qala al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari rahimahullah. Babu raf'il yadaini iza kabbara wa idza raka'a wa idza rafa'a. Bab yang menerangkan mengangkat kedua tangan apabila bertakbir dan apabila ruku, juga apabila bangkit dari ruku. Di dalam salat, barakallahu fikum, semua anggota tubuh memang memiliki bagian dari bagian-bagian ibadah. Nah, dari mulai kening sebagai anggota sujud, kedua telapak tangan, kedua lutut, ujung jari-jari kaki, barakallahu fikum. Lebih-lebih daripada anggota tubuh yang merupakan sepotong daging, yaitu al-qalb, yang dia merupakan inti dalam mengurus, inti dalam salat untuk khusyuk, barakallahu fikum. Nah, sekarang mengangkat tangan, bagian tangan ibadah tangan di dalam salat, mengangkatnya ketika takbir, ketika ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Seperti hadis yang telah kita baca dari hadis Abdullah ibn Umar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Muqatil. Muhammad ibn Muqatil al-Kisai al-Marwazi. قال أخبرنا عبد الله. عبد الله di sini adalah Abdullah ibn al-Mubarak. نعم عبد الله. نعم ابن المبارك. Seperti yang disebutkan Al-Hafidz Ibn Hajar, huwa Ibnul Mubarak. Qala akhbarana Yunus. Yunus di sini adalah Yunus bin Yazid nam Al-Aili. An Az-Zuhri, dari Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Shihab Az-Zuhri, thiqatun hafidhun mutqin, muttafaqun ala jalalatihi. Muttafaq ala jalalatihi, disepakati tentang kemuliaannya. Akhbarani Salim, bin Abdullah akhbarani Salim bin Abdullah an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه. Kata Abdullah bin Umar, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri di dalam salat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Wa kana yaqalu dzalika hina yukabbiru lirruku'. Dan beliau melakukan hal itu juga ketika beliau bertakbir untuk ruku. ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع. Dan beliau begitu pula mengangkat kedua tangannya ketika beliau bangkit mengangkat kepalanya dari ruku. ويقول سمي الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود. Beliau tidak melakukan mengangkat kedua tangan di dalam sujud. Ini juga hadis seperti kemarin, hadis Abdullah bin Umar. Menyebutkan tiga tempat dalam mengangkat tangan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ishaq al-Wasiti. قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد خالد بن خالد الحذاء خالد الحذاء عن أبي كلابة أبو كلابة namanya siapa عبد الله بن زيد الجرمي أبو كلابة الجرمي Abdullah bin Zaid. Annahu ra'a Malik ibn al-Huwairith. Bahwasanya Abu Kilabah melihat Malik ibn al-Huwairith. Malik ibn al-Huwairith, sahabi. Kata Abu Kilabah bahwasanya beliau melihat Malik bin Al-Huwairith idza shalla kabbara wa rafa'a yadayhi. Apabila beliau Malik bin Al-Huwairith salat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Ini dari amalan para sahabat. Dan Malik bin Al-Huwairis adalah sahabat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang Rasulullah memerintahkan untuk sholat seperti kita melihat Rasulullah SAW sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini Malik bin Al-Huwairis yang menyampaikan hadis ini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini Malik bin Al-Huwairith sahabatnya. Nah, beliau di dalam hadis ini menceritakan atau mempraktekan beliau apabila salat beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza arada yarka rafa'a yadayhi. Demikian juga beliau apabila hendak ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, Rafa'a yadaihi, kemudian beliau pula mengangkat kedua tangannya. Wa haddatha, dan beliau menyampaikan hadis Malik bin Al-Huwairits ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana hakadha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya ketika bertakbir, ketika hendak ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Barakallahu fikum. Ini hadis Malik bin Al-Huwairits. Hadis Malik bin Al-Huwairits mempraktekan dan menceritakan seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat. Dan tentang mengangkat kedua tangan di dalam sholat memang terjadi silang pendapat. Barakallahu fikum. Seperti kemarin kita nukilkan dari Al-Abdari sebagaimana nukil Al-Hafidz Ibnu Hajar. Zaidiyah tidak mensunahkan mengangkat tangan. Zaidiyah satu kelompok dari Syiah. Kata Ali Ibn al-Madini, haqqun alal muslimin ayyarfa'u aydiyahum indar ruku wa raf'i minhu. Hak bagi kaum muslimin agar mereka mengangkat tangan-tangan mereka ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku. Di hadis Ibn Umar hadha. Setelah beliau menyebutkan pendapat-pendapat yang menyatakan tidak mengangkat tangan. Ini ketika masalah apa? Mengangkat tangan ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku. Adapun masalah kemarin, masalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, sepakat tentang sunnahnya kecuali dari kalangan Zaidiyah. Adapun mengangkat tangan ketika sebelum ruku dan ketika bangkit dari ruku, termasuk perkara yang diselisihkan, diperselisihkan. Bahkan sampai ada yang mengatakan bid'ah mengangkat tangan sebelum ruku dan setelah ruku. Padahal hadisnya jelas Abdullah bin Umar menyatakan salat Rasulullah seperti itu, dan demikian Malik bin Al-Huwairits. Sampai Imam Al-Bukhari mengatakan di dalam sebuah risalah Juz Raf'ul Yadain, beliau punya risalah yang judulnya adalah satu juz, Juz Raf'ul Yadain, bab 61 juz mengangkat tangan. Beliau punya risalah. Kata Imam Al-Bukhari, man za'ama annahu bid'ah faqad da'anat as-sahabah fa innahu lam yathbut an ahadin minhum tarkuhu. Barang siapa yang menduga bahwa saya mengangkat tangan sebelum ruku dan setelah ruku bid'ah, sungguh dia telah mencacati para sahabat, karena tidak sabit dari seorang pun dari para sahabat yang meninggalkan mengangkat tangan. Kemudian Imam Al-Bukhari menyebutkan datang dari 17 sahabat yang meriwayatkan tentang mengangkat tangan sebelum ruku dan setelahnya. Jadi tidak ada keraguan tentang sunnahnya mengangkat tangan ketika sebelum ruku dan ketika bangkit dari ruku. Berdasarkan hadis ini, sebagaimana dikatakan Ali Ibn al-Madini barakallahu fikum, haqqun al-muslimin ayyarfa'u aydiyahum indar ruku Nam wa rab'i minhu. Wallahu alam, naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu alaihi wa sallam.